pemberinya kita. Ya, dan kita tidak perlu mencela orang lain. Harus dikembalikan kepada diri kita. Kenapa teori yang kita miliki ini kita tidak praktekkan dalam bentuk kehidupan? Sedangkan dalam konsep Al-Quran, selalu iman disertakan dengan amal. Perhatikan kalimatnya. Iman, amal, amal, iman, amal. Setiap ada kalimat iman, pasti setelahnya amal. Wal nal insana lafi khus illal ladhina amanu. Iman, wa. Pernyata setiap ada kalimat iman, pasti setelahnya aman. Pasti setelahnya amal. Maaf. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Setelah iman, puasa. Alladzina yu'minuna bil ghaib iman wa yuqimuna shalat amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini apa? Orang beriman imannya membimbing dia untuk beramal. Jadi kalau ada iman dalam diri kita, kan keluar amal. Amal yang apa? Yang saleh, yang baik. Itu gambaran yang sangat kebaikan yang telah kita tenun dengan fisik kita. Diukur dari tubuh kita dulu, jangan dulu keluar tubuh kita. Mata, berapa kali mata kita melihat yang tidak baik? Padahal dasarnya, berapa kali telinga mendengar yang tidak baik? Berapa kali lisan berkata yang tidak baik? Berapa kali kaki melangkah pada yang tidak baik? Ini adalah identitas bagi setiap muslim. Yang iman itu ada, maka identitas itu melekat dalam kehidupan kita. Setiap muslim pasti baik. Kalau ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuh kita dan itu tidak baik, maka ini pertanda ada perbuatan yang pasti dunia yang berlebihan.